sepucuk surat untukmu kekasih, ingin ku tumpahkan semua duka ini. Betapa pedihnya hidupku dirantau orang, 2 tahun sudah ku sabarkan hati, hanya cita-cita yang membuatku bertahan. Perjalanan ini penuh dengan duri, semoga kau mengerti kenyataan ini. Di sini, di jantung kota, ku labuhkan harapan demi masa depan engkau dan aku. Sabarkan hati, hanya cita-cita yang membuatku bertahan perjalanan ini.